Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar A'adhani Allah wa iyyakum minha. Kita lanjutkan. Terakhir sampai mana yang sudah kita baca syarahnya? Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah sudah belum? Belum ya? Baik. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في قول المؤلف وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقال الشارح حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآية معنى global atau umum dari ayat tersebut يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى di dalam ayat ini Allah memberitakan tentang kaum Yahud dan kaum Nasara. Siapa kaum Yahud? Orang-orang dari kalangan Bani Israel yang mengaku pengikut dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kaum Nasara, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Allah memberitakan di dalam ayat ini tentang kedua golongan tersebut, al-Yahud dan an-Nasara. Annahum istansahu ar-rijala minal ulama wal-ubbadi fa'ata'uhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallahu. Apa yang Allah beritakan tentang kedua golongan ini, bahwasanya mereka, baik kalangan Yahudi maupun Nasara, mereka kebiasaannya sering meminta nasihat, meminta bimbingan, istansaha, ya, ay talabun nasihah. Meminta nasihat, meminta bimbingan, meminta penjelasan agama, meminta penjelasan tentang hukum dari suatu perkara. Kepada siapa? Kepada ulama-ulama mereka dan ubaduhum. Ubad bentuk jamak dari abid. Yaitu ahli-ahli ibadah mereka. Ini yang dilakukan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, meminta bimbingan, nasihat tentang urusan agama mereka. Kepada ahbarahum. Ahbar, maknanya apa? Ai ulama'ahum. Jadi ahbar yang disebutkan dalam ayat, ittakhadu ahbarahum, ai ulama'ahum. Waruhbanahum, ai wa ubbadahum. Jadi ahbar maknanya orang-orang alim di tengah-tengah mereka, ruhban bentuk jamak dari rahib atau kalau kita biasa diterjemahkan dengan rahib, yaitu dari kata ini rahib jamaknya ruhban yaitu ubbad, ahli-ahli ibadah yang kerjanya ibadah saja. Kesibukannya ibadah, ya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menikah. Ini biasa terjadi pada orang-orang Nasara, dan sampai sekarang pun mereka kerjakan yang namanya Ar-Rahbaniyah ini. Ya, yaitu tidak mau menikah, membujang. Yang ini bukanlah syariat dari Islam sama sekali. Kebiasaan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, ketika meminta bimbingan agama kepada orang-orang alim mereka dan ahli-ahli ibadah mereka, kemudian mereka fa'ata'uhum, menaati orang-orang alim dan ahli ibadah tersebut fi tahlili ma haramallah, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, ini kemungkarannya di sini. Perkara yang haram di dalam syariat Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi mereka, dihalalkan oleh para ulama'nya mereka dan ahli-ahli ibadahnya mereka. Dan mereka menaatinya, mengikuti hal tersebut. Sebaliknya, watahrimi ma'ahallahu. Mereka juga mengharamkan perkara-perkara yang sebenarnya Allah halalkan di dalam syariat mereka. Tapi karena hawa nafsu yang ada pada para ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka, mereka melakukan ini. Tahrim ma'ahallahullah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan yang menjadi kemungkarannya menjadi lebih besar adalah mereka menaatinya. Seharusnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari. Perkara yang halal dalam syariat kalau diharamkan tidak boleh, harus diingkari. Begitu pula sebaliknya, perkara yang haram tidak boleh dihalalkan. Kalau sampai ada yang melakukan ini harus diingkari. Ya. Akan tapi mereka, kaum Yahudi dan Nasara, mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama dan ahli ibadah mereka. فَنَزَّلُوهُمْ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرَّبِّ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ. Itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang sepele. Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu bukan perkara ringan. Kenapa? Karena berarti mereka telah memposisikan makhluk, orang-orang alim tadi dan ahli-ahli ibadah tadi, yang mereka adalah makhluk, diposisikan seperti posisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Posisinya Ar-Rabb. Yang mana di antara kekhususan dari Ar-Rabb, kekhususan Allah yang tidak boleh diambil oleh pihak lain, adalah dalam hal at-tahlil wa tahrim. Menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diambil oleh makhluk. Ini termasuk dalam hal atau hak Allah di dalam sisi rububiyah. Ya, hak rububiyah Allah adalah menghalalkan dan mengharamkan. Kama abada an-nasara Isa wa za'amu annahu ibnullah. Sebagaimana kaum Nasara beribadah kepada nabi mereka Isa alaihissalam, menganggapnya sebagai anak Allah. Fanabadhu kitab Allah alladhi amarahum fihi. Ya. Ini kemungkaran yang terbesar yang mereka lakukan. Perkara syirik dihalalkan. Bahkan dianggap sebagai ibadah. Syirik menyekutukan Allah. Ya, menganggap bahwasanya Isa adalah anak Allah. Ini adalah kesyirikan yang mereka lakukan dan diikuti oleh orang-orang Nasara, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang alim di tengah-tengah mereka dan ahli-ahli ibadahnya. Dan kemudian orang-orang Nasara mengikutinya. فَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَهُمْ فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ يَتَضَمَّنُ إِنْكَارَ مَا فَعَلُوهُ. Mereka membuang kitabullah yang Allah turunkan kepada mereka, mereka membuangnya, padahal di dalam kitabullah itu Allah memerintahkan mereka untuk taat hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ya, bahkan sampai sekarang pun kitab Injil yang mereka pegang, mereka jadikan pedoman di dalam mereka beragama, tidak ada satu kata pun dalam Injil yang mereka pegang sekarang, walaupun sudah banyak perubahan tentunya, tapi tidak ada satu pun kata dalam Injil yang mana Isa menyatakan, ya, ana ibnullah, tidak ada. Atau lafaz yang semisal itu, misalnya Isa mengucapkan, memerintahkan, u'buduni, beribadalah kepadaku, tidak ada. Bahkan yang disebutkan dalam kitab-kitab Injil mereka juga tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah, ya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Barakallahu fikum. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu inkara ma fa'aluhu. Dan apa yang Allah beritakan dalam ayat ini, At-Taubah ayat yang ke-31 ini, mengandung ingkar, pengingkaran Allah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini di antara metode Al-Qur'an, ya, di dalam menyebutkan suatu perkara yang haram, yaitu disebutkan dalam bentuk ikhbar. Kalimatnya kalimat berita. Memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, coba antum perhatikan bagaimana ayatnya berbunyi. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan seterusnya. Konteksnya konteks berita. Mereka menjadikan orang-orang ahbar mereka, orang-orang alim dan ahli-ahli ibadah di tengah-tengah mereka sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya, tapi yang di sini kalimat berita yang seperti ini mengandung apa? Al-ingkar. Atau mengandung at-tahrim, kalimat berita yang mengandung makna larangan. Walidzalika nazza nafsahu amma yatadammanuhu hadzal fi'lu minasy-syirki bihi. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dari apa yang terkandung dalam perbuatan mereka tersebut, yaitu berupa kesyirikan kepadanya. Ini terdapat pada akhir dari ayat. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sehingga ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara itu adalah perbuatan yang menodai. Ya, menodai kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Allah mensucikan dirinya di akhir ayat. Karena mereka apa? Mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asyarih hafizahullah ta'ala munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Itu bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Apa kesesuaian antara ayat ini dengan judul bab? Annaha dallat ala anna min ma'na at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradallah bit-ta'ah fi tahlil ma ahalla wa tahrim ma harrama. Bahwasanya ayat ini menunjukkan, ya, kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara makna tauhid dan di antara makna syahadat La ilaha illallah itu adalah mengesakan Allah di dalam ketaatan, di dalam urusan menghalalkan dan mengharamkan. Wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fahuwa musyrikun. Dan bahwasanya barang siapa yang menjadikan seseorang dari kalangan makhluk, dia jadikan tandingan selain Allah, menghalalkan dan mengharamkan, maka dia dikategorikan sebagai musyrik. Telah berbuat kesyirikan. Karena telah apa? Menyerahkan hak khusus bagi Allah, diserahkan kepada makhluk. Ya. Sehingga, dia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam urusan ini. At-tahlil wa tahrim. Sehingga sekali lagi, at-tahlil wa tahrim adalah hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ma yustafadu minal ayah. fawaid yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-faidatul ula anna min ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallahu ta'atallahi fi tahlili wa tahrim. Bahwasanya di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah menaati Allah di dalam urusan menghalalkan dan mengharamkan. Ya, menghalalkan dan mengharamkan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun tidak memiliki hak itu. Rasulullah hanya menyampaikan. Tugas Rasulullah adalah menyampaikan syariat Allah. Apa yang Allah halalkan disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Apa yang Allah haramkan disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah berasal dari hawa nafsunya. Bukan dari logikanya. Bukan dari pendapat pribadinya. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Yang diucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika Rasulullah menghalalkan sesuatu, maka itu adalah wahyu dari Allah. Ketika Rasulullah mengharamkan sesuatu, maka itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti. Di banyak riwayat disebutkan ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam ditanya tentang suatu permasalahan, di dalam beberapa riwayat, beliau diam. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, bagaimana hukum tentang hal ini? Kalau belum turun nas, wahyu dari Allah, beliau diam. Hal ini disebutkan di beberapa riwayat atau hadis. Sampai akhirnya, Allah menurunkan wahyu. Ketika sudah turun wahyu, barulah Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat memang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pribadi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-faidatus tsaniyah, faidah yang kedua. Annaman ata'a makhluqan fi tahlilil harami wa tahrimil halali faqad ittakhadhahu syarikan lillahi. Bahwasanya barang siapa yang menaati makhluk di dalam menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh syariat, maka hakikatnya sejatinya dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, betapapun tingginya kedudukannya, betapapun banyaknya ilmunya dan dalamnya ilmunya. Tidak boleh. Ya. Nah. Al-faidatus salisah. Ar-raddu ala nasara. Bantahan terhadap kaum nasara fi'tiqadihim fil masihi alaihissalam. Bantahan terhadap akidah batil mereka terkait dengan al-masih, yaitu Isa alaihissalam. Wa bayanu annahu Abdullah, dan penjelasan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Ar-rabi'ah tanzihullahi 'anil syirik. Mensucikan Allah dari kesyirikan. Yaitu kesyirikan dalam perkara ibadah. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan kecintaan kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman adalah sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Kalau seandainya orang-orang yang zalim melihat ketika mereka melihat azab bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya dan bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Ya, kalau seandainya mereka melihat langsung ya bagaimana azab Allah ketika turun, mereka meyakini betul bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah. Tandingan-tandingan yang mereka ibadahi selain Allah sama sekali tidak punya kekuatan. Niscaya mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan. Berupa kesyirikan. Ya. Nah, ini makna ayat tersebut secara ringkas. Ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-1165. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan حفظه الله تعالى ورعاه من الناس ومن الناس أي فريق من الناس. Ini maknanya sekelompok dari manusia. Jadi min di sini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan min at-tab'idiyah. Min at-tab'idiyah. Min yang fungsinya untuk menunjukkan sebagian. Ya. Dan di antara manusia, tidak semua manusia, tapi di antara manusia, sekelompok manusia. Min dunillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah ay ghairallah. Menjadikan selain Allah, itu maknanya. Andadan ay amsalan wa nudhara. Andadan maknanya adalah amsalan wa nudhara, yaitu tandingan. Tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Makna dari penggalan ayat yuhibbunahum, al-mahabbatu iradatu ma tarahu au tadhunnuhu khairan warragbatu fihi. Yuhibbunahum diambil dari kata al-mahabbah. Al-mahabbah maknanya adalah menginginkan atau menghendaki sesuatu yang engkau lihat atau engkau anggap sebagai suatu yang baik. Dan ar-raghbatu fihi, dan keinginan terhadap sesuatu tersebut. Ini makna al-mahabbah. Ya. Itu rasa senang, rasa suka terhadap sesuatu atau menginginkan sesuatu. Kahubbillah ay yusawwunahum bihi fil mahabbati al-muqtadiyati lidzulli lil mahbubi wal khudu'i lahu. Makna dari ayat ini apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka menjadikan tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Maknanya apa? Ayyusawwunahum bihi fil mahabbah, yaitu mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam permasalahan kecintaan. Dalam permasalahan mahabbah. Sehingga ikhwani fillah barakallahu fikum, tidak boleh ada seorang hamba yang menyamakan kecintaannya terhadap sesuatu dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus yang tertinggi. Dia harus mencintai Allah lebih tinggi dibandingkan kecintaannya terhadap apapun. Tidak boleh sampai seseorang mencintai sesuatu, suatu makhluk melebihi atau sama dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyamakan kecintaannya kepada suatu makhluk dengan kecintaannya kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik. Yaitu kecintaan yang al-muqtadiyati lidzulli lil mahbubi wal khudu'i lahu. Kecintaan yang mengandung konsekuensi ketundukan kepada pihak yang dicintai dan patuh kepadanya. Merendahkan diri, az-zul itu maknanya merendahkan diri kepada yang dicintai pihak yang dicintai dan al-khudu yaitu tunduk dan patuh kepada yang dicintai tersebut. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada al-musyrikun. Mereka mencintai berhala-berhala mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merendahkan diri, ya. Naam. Di antara orang ada yang mencintai orang-orang soleh, tapi mereka mencintai orang-orang soleh itu melebihi posisinya, melebihi kadar yang diizinkan dalam syariat. Bahkan mereka menjadikan orang-orang soleh itu, mereka mencintainya seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengakibatkan mereka tunduk, merendahkan diri di hadapan orang soleh tadi. Ya. Naam. Nah, ini yang tidak boleh. Ini adalah bentuk al-mahabbah asy-syirkiyah. Walau yara ay law ya'lam. Law ya'lam. Walau yara alladhina zalamu ay law ya'lamu alladhina zalamu. Kalau seandainya orang-orang zalim itu mengetahui, id yarawna al-azaba ay waqta ma yu'ayinunahu, di saat mereka melihat azab tersebut terjadi, annal quwwata lillahi li'annal qudrata wal ghalabata lahu wahdah. Karena sungguhnya, karena bahwasanya al-qudrah kekuasaan dan al-ghalabah keunggulan itu hanya milik Allah satu-satunya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Qala syarih hafizahullah ta'ala, dzakara Allah subhanahu wa ta'ala hal al-musyrikin bihi fid dunya wa ma'alahum fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini tentang kondisi orang-orang musyrikin. Orang-orang yang selama di dunia menyekutukan Allah dalam peribadatan. Allah menyebutkan kondisi mereka ketika di dunia dan bagaimana kesudahan akhir nanti di hari akhir, di hari kiamat nanti. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara'a sawuhum bihi al-mahabbata. Kondisi mereka di dunia bagaimana? Mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Yang mana mereka menyamakan tandingan-tandingan tadi seperti Allah, menyamakannya dengan Allah dalam permasalahan kecintaan, mahabbah. Tsumma dzakara halal mu'minina al-muwahhidin. Kemudian Allah menyebutkan kondisi orang mukmin. Itu dalam penggalan ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah, berbeda dengan orang-orang musyrikin. Ya. Kalau orang-orang mukminin sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ukur sekarang diri kita, bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah seperti apa yang Allah sifatkan dalam ayat ini ataukah belum? Wal iyadzu billah. Sudahkah kita menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang kita cintai? Tidak ada yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kaum mukminin demikian, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Para ulama ahli tafsir menafsirkan penggalan ayat ini setidaknya ada dua pendapat di dalam menafsirkan penggalan ayat ini, yaitu penggalan ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah disebutkan oleh Asy-Syarih di sini. Mana yang pertama? Annahum yuhibbun Allah hubban yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim. Bahwasanya mereka kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi kecintaan orang-orang penyembah berhala kepada berhalanya. Ini makna yang pertama. Jadi orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka, tapi kecintaan kaum mukminin kepada Allah lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada berhala mereka. Ini makna yang pertama. Bisa dipahami ya? Baik. Jangan ada yang ngantuk ya. Dipahami baik-baik. Nah, nanti kita tanya. Mana yang kedua? Au yafuqu hubba ashabil andadi lillah. Mana yang kedua? Bahwasanya kecintaan kaum mukminin al-muwahidin kepada Allah itu melebihi kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Bisa dipahami? Orang-orang musyrikin juga mencintai Allah. Ini menurut tafsir yang kedua. Tapi kecintaan kaum mukminin melebihi kecintaan kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar. Bagaimana menyikapi dua penafsiran ini dijelaskan oleh Asy-Syarih. Kita lanjutkan sedikit. Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalisun. Kenapa disebutkan demikian? Kecintaan kaum mukminin kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah khalis, murni. Tidak tercampur dengan kecintaan kepada berhala-berhala atau tandingan-tandingan selain Allah. Wahubbal ashabil andadi lillahi mushtarak. Adapun kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah, ya, orang-orang musyrik juga cinta kepada Allah. Ini terkhusus orang-orang musyrik di zaman Nabi. Orang-orang musyrikin Quraisy. Ini sering kita ulang-ulang. Jangan sampai kita mengira orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi yang diperangi Rasulullah, ya, yang dibunuh Rasulullah dalam perang, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Keliru. Kalau ada yang menganggap seperti ini adalah anggapan yang keliru. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi, orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang lain, kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah. Tapi mereka tidak mau mengesakan Allah dalam ibadah. Mereka maunya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada para berhala yang mereka sembah selain Allah. Ya. Jadi kecintaan para penyembah berhala kepada Allah itu mustarok, tercampur kecintaannya, tidak murni. Thumma tawa'ada ha'ula al-musyrikina bihi. Ya, sebelum kita lanjutkan, dua bentuk penafsiran ini, ya, tidak bertentangan. Dan keduanya benar. Karena memang benar adanya, ya. Jadi dua bentuk penafsiran ini bisa diterima dua-duanya dan tidak saling bertentangan. Qala hafizahullahu ta'ala, thumma tawa'ada ha'ula المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم. Ini panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, mengancam orang-orang musyrikin. Kalau seandainya mereka, orang-orang musyrikin, mengetahui apa yang akan mereka lihat nanti di hari kiamat dan apa yang akan menimpa mereka dari perkara yang sangat fadhi. Fadhi itu perkara yang sangat menakutkan dan mengerikan. Wal adzabis syadid, dan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat keras karena sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrati wal ghalabati duna andadihim. Dan kalau seandainya mereka, orang-orang musyrik tadi, mengetahui, melihat langsung bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal di dalam kekuasaannya dan juga keunggulannya. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah, tidak ada yang lebih unggul dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah selama di dunia sama sekali tidak punya kekuatan, niscaya mereka lan tahu amma hum fihi minad dhalal. Pasti mereka akan berhenti melakukan apa yang mereka kerjakan berupa ad-dhalal, kesesatan. Ya. Tapi itu memang perkara gaib. Ujiannya memang di situ. Kalau seandainya mereka, orang-orang musyrik di zaman ini yang ada, yang hidup sekarang misalnya, orang-orang sesat, orang-orang menyimpang, orang-orang kafir semuanya di zaman ini yang masih hidup, seandainya melihat langsung azab Allah yang terjadi di hari kiamat nanti, pasti mereka akan beriman semua. Ya, ini makna ayat tersebut. Kalau seandainya orang-orang musyrik tadi, yang suka nyembah berhala itu, melihat langsung bagaimana azab Allah sangat pedih, dan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah, niscaya apa? Mereka akan meninggalkan kesyirikan tersebut. Akan bertauhid hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Tapi memang ujiannya di situ. Letak ujiannya di situ. Ya. Karena itu adalah perkara gaib. Oleh karena itu, di awal surat Al-Baqarah, apa yang Allah firmankan? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran, itulah Al-Kitab. Yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Ya. Adapun yang tidak beriman kepada perkara ghaib, pasti akan menyimpang. Ya. Melakukan kesyirikan, kekufuran, dan sebagainya. Maka kita, di antara nikmat yang kita rasakan, ikhwani fillah, barakallahu fikum, dan ini adalah nikmat yang besar. Tidak ternilai dengan apapun dari harta benda dunia. Allah lapangkan dada kita untuk beriman kepada perkara-perkara ghaib yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan diberitakan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Karena memang perkaranya perkara hati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kelapangan dalam dada kita. Menerima Islam. Ya, menerima Al-Quran, menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menerima berita-berita gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini perkara yang mahal. Ya. Barakallahu fikum. Dan tidak mungkin bisa didapatkan seorang hamba kecuali mereka-mereka yang Allah berikan kelapangan dalam dadanya untuk menerima Islam. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ini adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri dan terus kita ingat. Qala hafizahullahu ta'ala, lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi. Akan tapi mereka memang tidak tergambar di benak mereka tentang azab Allah yang akan terjadi. Karena mereka memang tidak beriman. Tidak beriman dengan perkara yang ghaib. Ya. Naam. Ini yang terjadi pada orang-orang yang sudah teracuni pikirannya dengan al-falsafah, filsafat, ya, atau yang teracuni pikirannya, akalnya dengan paham materialisme, atau yang disilakan dengan apa, paham skeptis, atau yang semakna dengan itu. Tidak mau beriman kecuali dengan yang dilihat oleh mata langsung. Adapun perkara yang tidak dilihat oleh mata kepalanya sendiri, dia tidak mau percaya, tidak mau beriman. Ya inilah sumber kekafiran adalah terjadi karena hal tersebut. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat tersebut dengan judul bab. Annaha minan nususil mubayyinati li tafsirit tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bahasanya ayat ini termasuk nas-nas yang menjelaskan tentang makna atau tentang tafsir tauhid dan menjelaskan pula tentang syahadat la ilaha illallah. Dari sisi mana? Haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu ka mahabbatillahi faqad asyrak. Di mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah, dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Fa'ulima anna ma'na tauhidi ayyufrada ar-rabbu bihadhihi al-mahabbati allati tastalzimu ikhlas al-ibadati lahu. Dan diketahui pula dari ayat ini bahwasanya makna tauhid adalah mengesakan Allah di dalam kecintaan, yaitu kecintaan yang berkonsekuensi ikhlas al-ibadah, berkonsekuensi mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, wahdah, wadzulla wal khudu'a lahu wahdah. Dan kecintaan yang berkonsekuensi, pengrendahan diri dan ketundukan hanya kepada Allah satu-satunya. Ma yustafadu minal ayah. Faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama. Anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallahu ifradullahi ta'ala bil mahabbah. Atau ifradallahi ta'ala bil mahabbah. Bahwasanya di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Ta'ala di dalam kecintaan yang al-muqtadiyati lidzulli wal khudu. Kecintaan yang memberikan konsekuensi pengrendahan diri dan ketundukan. Di sini ikhwani fillah barakallahu fikum terdapat qaid yang penting atau isyarat yang penting. Karena di sana kecintaan itu terbagi-bagi. Ya, tidak semua kecintaan yang kita serahkan kepada makhluk itu tergolong kecintaan yang mengandung kesyirikan. Cintanya kita misalnya kepada keluarga kita. Seorang suami cinta kepada istrinya. Seorang bapak cinta kepada anaknya. Tidak kemudian kita langsung mengatakan, oh, ini cinta kepada makhluk, syirik. Tidak. Ya, oleh karena itu perlu memahami jenis-jenis al-mahabbah. Jenis-jenis kecintaan. Kita baca di sini sedikit penjelasan tentang anwa'ul mahabbah, jenis-jenis rasa cinta. Sehingga dari sini kita bisa menggolongkan mana kecintaan yang hanya boleh diberikan kepada Allah dan mana kecintaan yang boleh diberikan kepada makhluk. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Jenis yang pertama, al-mahabbah lillah. Atau sebelumnya ya, al-mahabbah, rasa cinta yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mahabbah yang disebutkan oleh syarih di sini. Al-mahabbatul lati taqtadi atau al-mahabbatul muqtadiyatu lidzulli wal khudu. Ini antum garis bawahi. Mahabbah yang bagaimana yang harus atau yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, siapapun dia. Bahkan kepada para nabi dan rasul pun tidak boleh. Bahkan kepada para malaikat, ya, tidak boleh. Hanya boleh ditujukan kepada Allah. Mahabbah yang bagaimana? Ini, antum garis bawahi. Al-mahabbah al-muqtadiyah lidzulli wal-khudu. Rasa cinta yang berkonsekuensi pengrendahan diri dan ketundukan. Secara penuh. Ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Hanya boleh diberikan kepada Allah satu-satunya. Barang siapa yang menyerahkan mahabbah yang seperti ini bentuknya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Cinta kepada orang soleh dia. Kepada orang yang dianggap wali. Dia cinta. Tapi kecintaannya menjadikan dia merendahkan diri di hadapan orang soleh tadi. Kalau ketemu dia menunduk-nunduk. Bahkan ada yang ketika ketemu orang soleh, yang dianggap soleh, dia sujud di depan orang soleh tadi. Tidak boleh. Dengan alasan cinta, mencintai orang soleh, menghormati orang soleh. Tapi kalau kecintaan itu mengantarkan kepada perkara yang demikian, merendahkan diri dan tunduk kepada orang soleh tadi, tidak boleh. Ya tadi gambarannya. Cinta kepada orang soleh sampai seperti itu. Kalau ketemu dia sujud, cium kakinya. Kalau disilakan di orang Jawa ya, sungkem. Ya. Sungkem yang gambarannya seperti itu. Mencium kaki. Orang solehnya berdiri atau duduk. Dia datang, ya, sowan ke orang soleh tadi, mencium kakinya. Seperti hayahnya sujud. Seperti ketika seorang sedang bersujud. Apa yang semisal itu? Barakallahu fikum. Ya. Mencintai orang soleh ketika dia terbelit suatu urusan atau kesempitan, tertimpa musibah, dia memintanya kepada orang soleh. Ya. Karena dia meyakini orang soleh tadi, ia menjadi perantara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwasanya orang soleh tadi akan menyampaikan doanya kepada Allah. Kalau dia tidak meminta kepada orang soleh, dia langsung meminta kepada Allah, dia minder. dia su'udzon, prasangka buruk kepada Allah. Ya. Akhirnya kalau dia berdoa, berdoanya kepada orang soleh tadi. Dengan penuh khusyuk, ketundukan, merendahkan diri. Wahai wali Allah, saya minta demikian-demikian. Ini kecintaan yang apa? Syirik. Ya. Karena berkonsekuensi apa? Az-zul. At-tadhallul wal khudu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang yang kita bahas bentuk-bentuk kecintaan kepada selain Allah. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Bentuk kecintaan kepada selain Allah yang pertama, al-mahabbatu lillah. Cinta kepada selain Allah, tapi karena Allah. Cinta kepada makhluk, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi la tunafi tauhid. Kecintaan yang seperti ini tidak menafikan tauhid sama sekali. Bal hiya min kamalihi. Bahkan kecintaan yang seperti ini, cinta makhluk karena Allah, ini adalah bentuk kesempurnaan tauhid. Contohnya apa? Kita mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita mencintai Rasulullah lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada anak kita sendiri, orang tua kita sendiri, dan seluruh manusia. Dan ini adalah bukti kejujuran iman. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak benar iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Maka kita cinta Rasul, cinta Nabi, lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, awzaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bugdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kalau orang tidak punya rasa cinta seperti ini, ya, maka permisalannya seperti benang yang atau ikatan yang sudah terlepas. Ya. Naam. Al-mahabbatu lillahi hiya an tuhibba hadha asy-syai'a li'anna Allah yuhibbuhu sawa'un kana syakhsan aw 'amalan wa hadha min tamamit tauhid. Mencintai sesuatu karena Allah itu maksudnya adalah engkau mencintai sesuatu tersebut karena Allah mencintainya. Kita cinta kepada sesuatu karena Allah mencintainya. Itu yang disebut dengan al-mahabbah lillah, cinta karena Allah. Kita cinta Rasulullah kenapa? Karena Allah memerintahkan kita. Karena Allah cinta kepada Rasulnya, maka kita pun cinta kepada Rasulnya. Begitu pula amalan-amalan. Kita mencintai amalan-amalan soleh. Kita cinta sholat, cinta puasa, cinta zakat dari amalan-amalan soleh. Itu kan makhluk. Ya? Amalan kita itu kan makhluk. Kita mencintainya. Kenapa? Karena Allah mencintai amalan-amalan soleh tersebut. Dan ini sekali lagi apa? Bentuk kesempurnaan tauhid. Tidak menafikan tauhid. Justru sebaliknya, seorang hamba yang membenci apa yang Allah cintai berarti berkurang tauhidnya. Sesuai dengan kadarnya. Allah mencintai sesuatu tapi dia malah membencinya. Ya, berarti ini berkurang tauhidnya. Barakallahu fikum. Bentuk yang kedua. Rasa cinta kepada selain Allah, bentuk yang kedua adalah al-mahabbatut tabi'iyah. Rasa cinta yang bersifat tabiat. Tabiat dasar dari manusia. Allati la yu'athiruhal mar'u ala mahabbatillah. Rasa cinta tabiat, ya, yang tidak melebihi kecintaan kepada Allah. Misalnya apa tadi yang kita sebutkan? Seorang suami cinta pada istrinya. Ya, orang tua cinta kepada anaknya. Seorang anak cinta kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya, dan selainnya. Seorang suka dengan makanan. Cinta dengan makanan ini, makanan itu. Senang dia. Ini mahabbah sifatnya apa? Tabi'iyah, tabiat. Manusia seperti ini memang. Ya. Maka yang seperti ini tidak menafikan tauhid. Syaratnya apa? Tidak melebihi kecintaan dia kepada Allah. Ya. Ini pada Rasulullah pun terjadi. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Aisyah." Istri beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian dikatakan lagi, "Faminar rijal?" Kalau dari kalangan pria siapa wahai Rasulullah? Pria yang paling engkau cintai, ya. Qala abuha. Ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini kecintaan yang sifatnya tabii, tapi juga bisa bersifat, ya, jenis yang pertama tadi, al-mahabbah lillah. Misalnya cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar orang soleh, ya. Tapi kecintaan seorang pria kepada istrinya ini termasuk mahabbah tabiiyah. Selama apa? Selama kecintaan tabiiyah tadi tidak melebihi kecintaan kepada Allah atau menyamai kecintaan kepada Allah. Misalnya apa? Mahabbah tabiiyah yang haram, ya. Dia mencintai istrinya sehingga mengakibatkan dia meninggalkan syariat. Iya. Ini tidak boleh. Nah, karena kecintaannya kepada istri dan anak-anaknya mengantarkan dia berbuat haram. Mencuri dan sebagainya, mencari harta benda, ya, mencari harta dari jalan yang haram karena cintanya kepada istri dan anaknya. Yang penting anak saya, istri saya bahagia, bisa makan enak, bisa tidur nyaman, bisa punya tempat tinggal yang mewah. Dia melakukan berbagai cara yang diharamkan Allah karena cintanya dia kepada istri dan anak-anaknya. Ini haram. Tidak boleh. Ya. Bisa sampai mengantarkan pada tingkat, ya, yang tadi. Mengurangi tauhid seseorang. Bentuk mahabbah yang ketiga. Mahabbah kepada selain Allah yang ketiga. Al-mahabbatu ma'allahillati tunafi mahabbatallah. Wahia antakuna mahabbatu ghairillahi kamahabbatillahi au aksar min mahabbatillah. Ini tadi sudah sempat kita singgung, ya. Al-mahabbatu ma'allah. Mencintai atau rasa cinta menandingi kecintaan kepada Allah. Baik kecintaan itu, kecintaan kepada selain Allah itu, kadarnya seperti atau menyamai kecintaan kepada Allah atau melebihi kecintaan kepada Allah. Bentuknya apa? Ya. Yaitu ketika bihaitsu ta'aradat mahabbatullah wa mahabbatu ghairihi qaddama mahabbata ghairillah. Ketika kecintaan kepada makhluk tersebut dengan kecintaan Allah sedang ada, ini harus pilih salah satu, mana yang lebih dia kedepankan, kecintaan kepada makhluk ini atau kecintaan kepada Allah. Nah, disinilah pembuktiannya. Kalau dia lebih mengedepankan kecintaannya kepada makhluk, ya, menyampingkan kecintaannya kepada Allah, maka berarti kecintaan dia kepada makhluk tadi lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Wa dzalika idza ja'ala hadhihi al-mahabbata niddan li mahabbatillahi yuqaddimuha 'ala mahabbatillahi aw yusawiha biha. Nah, ini ketika seseorang menjadikan kecintaannya kepada selain Allah itu sebagai tandingan, menyamai cintanya kepada Allah atau mengedepankannya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya jenis-jenis al-mahabbah ini tadi. Kita lanjutkan sedikit faidah yang kedua. Al-faidatu tsaniyah. أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Ini faedah yang sangat penting. Bahwasanya orang-orang musyrik mereka sangat cinta kepada Allah. Orang musyrik terkhusus di zaman Nabi. Mereka mencintai Allah dengan hubban aziman, dengan kecintaan yang sangat besar. Akan tapi apa? Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tapi kecintaan mereka yang demikian besar tadi kepada Allah tetap tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Jawabannya, li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka menyekutukan, menjadikan tandingan bagi Allah dalam mahabbah tadi. Al-faidatu tsalitsah anna syirka dzulmun. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman. Ar-Rabi'ah al-Wa'idu lil musyrikin yaumal qiyamah. Dalam ayat tersebut terdapat ancaman bagi orang-orang musyrik di hari kiamat nanti berupa azab yang syadid, azab yang keras, waliyadu billah. Mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.